Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsiran. أما بعد فيا أيها الإخوة أعزني وأعزكم الله جميعا. Kita melanjutkan kembali insyaallah taala pembacaan kita dari Risalah Manzumatil Haiyah karya Imam Al-Hafiz Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu taala. Dan penjelasan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih membahas penjelasan terkait bait yang ke-29 yaitu al-iman bil yaumil akhir. Beriman terhadap hari akhir, hari kiamat. Dan telah disebutkan bahwasannya beriman terhadap hari kiamat, ya, itu mencakup beberapa perkara, yakni beriman terhadap tanda-tanda hari kiamat, asyaratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, dan perkara-perkara yang akan terjadi setelah kematian. Yang ini yang dijelaskan di dalam syarah bait ini. Dimulai dari kejadian atau keadaan setelah manusia meninggal. Yang mana yang pertama adalah maji'ul malakain. Datangnya dua malaikat yang disebut dengan malaikat mungkar wa nakir, yang mana kedua malaikat tersebut akan menanyakan kepada penghuni kubur tersebut dengan tiga pertanyaan, ya, man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu dan apa agamamu? Maka seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan dia, mengokohkan dia dengan kalimat tauhid. Dengan kalimat syahadah, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka dengan mudah dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, dan Nabiku adalah Muhammad, dan agamaku adalah Islam. Ini apabila seorang beriman ketika dia di dunia. Adapun seorang yang kafir, demikian pula seorang yang munafik yang menampakkan keislaman atau menampakkan keimanan, tapi di dalam hatinya menyembunyikan kekafiran, maka dia akan mengatakan ya, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu. Fakultu, maka aku pun mengatakannya. Maka bagi seorang mukmin yang bisa menjawab tiga pertanyaan yang diajukan oleh malaikat tersebut, kedua malaikat tersebut, maka akan dikatakan kepadanya, an sadaqa abdi, hambaku telah benar, telah jujur dengan keimanannya. Fa afrishuhu minal jannah, maka berilah dia alas dari surga. Wa wasi'u lahu fi qabri, dan luaskanlah kuburnya. Madda basari, seluas mata memandang. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan baginya pintu menuju surga. Nah, sehingga dia mendapatkan ni'matul qabr, kenikmatan di dalam kubur. Ini bagi seorang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Adapun seorang kafir yang dia tidak bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut, dia akan mengatakan ya, maka akan dikatakan kepadanya, akan disempitkan, an kadzaba abdi, sungguh hambaku telah berdusta. Fafrisyuhu minan nar, maka berilah ia alas tempat tidur dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan baginya bab pintu menuju neraka. Maka disempitkanlah kuburan tersebut. Nah, dan dia mengatakan, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia takut. Dia telah mendapatkan siksa kubur yang amat berat. Sehingga apa yang akan dia dapatkan, yang akan dia rasakan nanti di hari kiamat, itu akan lebih berat lagi. Adapun seorang mukmin, dia akan tidak sabar menanti kedatangan hari kiamat. Ya Rabbi atimis sa'ah, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat. Nah, karena dia mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya, dan kenikmatan yang akan dia dapatkan nanti di akhirah itu tentunya lebih besar lagi. Ini keadaan dua orang yang berbeda, satunya mukmin, satunya kafir. Baik. Dan tentang azab kubur ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib untuk diyakini oleh seorang muslim. Yang mana seorang yang mengingkari azab kubur, maka dia kafir. Sebagaimana yang telah difatwakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ketika beliau ditanya tentang hukum orang yang mengingkari azab kubur, menolak adanya azab kubur dengan alasan apa? Dalil yang menyebutkan tentang adanya siksa kubur atau fitnah kubur itu dalilnya adalah ahad, tidak mutawatir, sehingga tidak memberikan faedah keyakinan. Maka kata Syekh, hukum orang yang seperti ini yustatab, dia dimintai taubat. Fa in taba wa ila kutila, apabila dia bertobat maka selesai urusannya, kalau tidak maka dia dibunuh. Dibunuh kafiran, dibunuh dalam keadaan kafir. Sehingga sangat berbahaya orang yang mengingkari adanya adab kubur. Nah, ini adalah keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Demikian pula orang-orang Aqlaniyun yang lebih mendahulukan akalnya. Yang di zaman kita sekarang ini, mereka diantaranya adalah Hizbut Tahrir. Nah, mereka, orang-orang Hizbut Tahrir, menolak hadis-hadis terkait azab kubur. Hadis-hadis ahad, ya, yang menerangkan tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Azab kubur, turunnya Al-Masih, turunnya Dajjal. Nah, mereka mengingkari. Kita dikhawatirkan mereka terjatuh ke dalam kekufuran. Dalam keadaan mereka selalu mendengung-dengungkan untuk ditegakkannya khilafah Islamiyah di muka bumi ini. Yang pada hakikatnya mereka telah menghancurkan pondasinya itu sendiri. Pondasi yang paling kuat itu akidah. Bagaimana mereka hendak menegakkan khilafah Islam dalam keadaan mereka telah menghancurkan sendiri. Ini demikian pula Ikhwanul Muslimin. Mereka juga tokoh-tokohnya menolak adanya azab kubur, tidak percaya. Nah, ini keadaan sebagian firqah-firqah yang menyimpang, kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam. Nah, sehingga kita jangan sampai tertipu dengan mereka. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk mengenal sunnah. Maka ini adalah nikmat. Ya. kenikmatan yang tidak ada tandingannya ketika seorang diberikan nikmat untuk berjalan di atas Alkitab dan Sunnah. Di antara dalil di dalam Al-Quran yang menyebutkan adanya siksa kubur adalah di dalam surat Ghafir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Firaun, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya." Neraka itu ditampakkan kepada Firaun pada waktu pagi dan pada waktu sore. Ditampakkan. Ya ini ditampakkan kepada Firaun di dalam kuburnya tentang neraka. Ini menunjukkan adanya siksa kubur. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya, bahwasanya ayat ini terkait dengan azab kubur. Ini di dalam ayat Al-Quran ada. Apalagi hadis-hadis terkait dengan azab kubur ini. Itu adalah hadis-hadis yang mutawatir. Baik. Falladzi tamassaka bi sunnati rasul fid dunya. Maka seorang baik, kita sampai pada perkataan Syekh yang terakhir, wal ahaditsu fi hadza mutawatir, mutawatirah, dan hadis-hadis terkait dengan ini, tentang ini adanya azab kubur itu hadis mutawatir. Dan ahlu sunnah wal jamaah mereka sepakat untuk menerima hadis-hadis ini, tidak menyelisihinya. Hadisnya hadis riwayat Muslim, ya, hadis di dalam riwayat Muslim. Nah, hadis sahih. Maka ahlu sunnah bersepakat, walam yungkiruhu illal mu'tazilah, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali mu'tazilah. Alladzina ya'tamiduna 'ala uqulihim, yang mereka bersandar di atas akal-akal mereka. Wa kadzal aqlaniyun al'an, demikian pula orang-orang yang mengandalkan akal-akal mereka pada masa kita sekarang ini, yang mereka merupakan ya antek-anteknya Mu'tazilah di atas mazhab yang sesat ini. Nah, maka ini keadaan mereka. Baik, ini terkait dengan azab kubur. Dan azab kubur itu bisa didengarkan ya oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Maka mereka tidak bisa mendengarkan adanya azab kubur. Nah. Kemudian kita masuk pada perkara yang berikutnya terkait dengan hari kiamat, yaitu al-haub, pembahasan tentang al-haub, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qaulun nadzim rahimahullah, perkataan an-nadzim rahimahullah, walal haudha, dan janganlah engkau mengingkari al-haud, telaga. Ini telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-haud huwa haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga di sini yang dimaksud adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu tawatarat al-ahadits, maka sesungguhnya telah mutawatir hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutawatir, bukan ahad. Apa yang mereka klaim itu sebagai hadis ahad di dalam permasalahan akidah, sebenarnya itu adalah hadis mutawatir. Itu pun mereka tetap menolak. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam haudhan, bahwasannya disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki haud, memiliki telaga, yang mana tulluhu syahrun, panjang telaga tersebut itu panjangnya adalah seukuran perjalanan satu bulan. Ya, ukuran panjang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seukuran seperti perjalanan satu bulan. Nah, begitu panjangnya. Wa'arduhu syahrun, demikian pula lebarnya sama, juga seukuran perjalanan satu bulan. Ma'uhu asyaddu bayadhan minal laban, dan airnya itu lebih putih daripada susu. Ya, susu putih. Tapi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih putih. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Kizanatuhu adadu nujumis sama, dan bejana-bejananya ataupun gelas-gelasnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Ini keadaan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian luas, ya. Naam. Taridu alaihi ummatuh, dan umat beliau, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan melewati, akan melalui telaga ini. Wa yashrabuna minhu, dan mereka akan minum darinya. Wa yuzadu anhu kullu mubtadi', adapun mubtadi', ahlul bid'ah, mereka akan dihalangi dari meminum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga bahaya seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu murtad, demikian pula orang-orang yang murtad, mereka tidak bisa minum dari telaga ini. Dalam keadaan nanti di padang mahsyar, manusia itu ya akan didekatkan matahari sesuai dengan amalan-amalannya. Ya, didekatkan matahari itu ya dengan ukuran sejengkal dari kepalanya. Demikian dekat. Sehingga mereka akan berkeringat. Ya. Ada yang keringatnya itu sampai pusatnya, ada yang sampai ke lehernya, ada yang keringatnya sampai menenggelamkan dirinya. Ini. Dalam keadaan manusia itu sangat haus, sangat dahaga. Maka ini telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengobati rasa dahaga umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, bayangkan apabila kita berada di tempat yang panas, di gurun pasir misalnya, padang pasir. Ya, kita mendapatkan air, ya, sumber air saja mungkin sudah merasa senang, apalagi ini. Keadaan di padang mahsyar ketika manusia dikumpulkan semuanya. Wala yaridu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka fal murtadu yudaduna anhu, maka orang yang murtad mereka akan dihalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas. Karena mereka murtad, keluar dari Islam. Wala yaridu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak akan lewat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'ala anhum sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang mereka. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sebagian umat beliau itu dihalangi dari telaga beliau, beliau mengatakan ummati ummati, umatku umatku. Nah, sebagai bentuk rasa kasih sayang beliau terhadap umatnya. Nah, beliau merasa kasihan terhadap orang-orang yang dihalangi ataupun diusir dari telaga beliau. Maka beliau pun mengatakan ummati, ummati. Umatku, umatku. Yuqalu lahu, maka dikatakan kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahum mazalu murtaddina ala aqabihim. Maka dijelaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa mereka dihalangi? Karena mereka senantiasa murtad. Ya, terus-menerus mereka murtad kembali ke belakang kepada agama mereka. Nah, ini keluar dari Islam. Nah, ini. Ya, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada sebagian orang-orang yang murtad sehingga mereka dihalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sinfi tsani, dan untuk golongan yang kedua dikatakan kepada mereka, yaitu golongan mubtadi'ah, orang-orang alul bid'ah yang mereka diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Maka sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu tentang apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Sehingga mereka diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini pula kita bisa mengambil faedah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak tahu perkara yang gaib. Ini buktinya. Naam. Fa innaka la tadri, karena engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Tidak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang diperbuat oleh orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. Nah, sehingga sangat batil keyakinan mereka yang meyakini bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara-perkara yang gaib. Sehingga mereka berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kematian beliau. Dan ini kekufuran, kesyirikan. Nah, fa kullu man ahdatsa bid'atan fid din, maka semua yang mengadakan perkara-perkara yang baru, perkara bid'ah di dalam agama, kal mu'tazilah wal khawarij wasyi'ah wasa'ir tawa'ifid dhalah alladzina ahdatsu fid din ma laisa minhu, maka seluruh yang mengadakan perbuatan bid'ah di dalam agama seperti mu'tazilah, orang-orang mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, wal khawarij, demikian pula khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, wa syiah, demikian pula syiah yang mencela para sahabat dan kesesatan yang lainnya, wa sa'ir tawa'ifil dhalah, demikian pula seluruh kelompok-kelompok yang sesat yang mereka mengada-adakan perkara-perkara baru di dalam agama, ma laisa minhu, yang bukan darinya, harriyun an yuzaduna 'anil haudhi yaumil qiyamah, mereka lebih pantas untuk dihalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Fayuzadu anhu kullu mubtadi' wa kullu murtadin 'an dinih, maka akan dihalangi darinya, yakni dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mubtadi' ahlul bid'ah dan semua orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Wala yariduhu illa ahlul iman, dan tidak ada yang bisa melewati, ya, merasakan nikmatnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ahlul iman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tabituna 'alal iman as-sadiqina fid dunya wa matu 'alaih, yang mereka kokoh di atas keimanan di dunia dengan keimanan yang jujur, dan mereka pun mati di atas keimanan. Haula yaridun al-haud, maka mereka akan melewati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan minum darinya. Wa yashrabuna minhu syurbatan, dan mereka akan minum, ya, dari air telaga tersebut. La yamauna ba'daha abadan, yang mana apabila mereka telah minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan kehausan selama-lamanya. Nah, nikmat yang sangat besar. Hadza huwa haudun an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar, ini ada beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak, nikmat yang besar, kasratun nikmah. Ada yang menafsirkan Al-Kautsar adalah nama telaga. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya telaga Al-Kautsar. Ya, apapun penafsirannya, dua penafsiran ini bisa digabungkan karena telaga nikmat yang besar yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah telaga Al-Kautsar. Telaga. Nah, falladzi tamassaka bi sunnati rasul fid dunya wa 'amila biha yaridu 'ala haudhihi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Maka orang yang berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia dan dia beramal dengannya, beramal dengan sunnah, mengamalkan sunnah, maka dia akan melewati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Wa yashrabu minhu, dan dia akan minum darinya. Walladzina a'radu 'anil sunnah wabtada'a albid'ata aw irtadda 'an dinihi fa innahu yusrafu wa yutradu 'anil hawd. Adapun orang-orang yang berpaling dari sunnah, ya, berpaling dari sunnah, wabtada'a bid'ah dan membuat-buat perkara yang bid'ah, dan orang-orang yang murtad dari agama, dari Islam, maka dia akan dipalingkan darinya, akan dihalangi. Wa yutradu 'anil hawd, dan dia akan diusir. Keadaan yang sangat menyakitkan. Nah, kita bayangkan, ya, bagaimana perasaan seorang apabila ketika dia butuh, dia mendatangi sesuatu yang itu menjadi hajahnya, kemudian diusir, dihalangi. Nah, betapa sakitnya. Demikianlah keadaan orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini dorongan bagi kita untuk kita senantiasa di dalam beragama itu berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala perkara. Senantiasa kita mengikuti dalil di dalam setiap amalan-amalan kita, dan kita bersemangat untuk senantiasa berjalan di atas dalil, di atas nas dari Alkitab dan Sunnah. Dan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka senantiasa tunduk kepada dalil. Mereka tidak beramal berdasarkan hawa nafsu ataupun berdasarkan akal. Demikian pula mereka berakidah dengan akidah yang dilandasi oleh Alkitab dan Sunnah. Nah. Wa huwa ashaddu ma yakunu hajatan ilal ma. Maka orang-orang tadi, orang-orang yang murtad, ahlul bid'ah, mereka akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia adalah seorang yang paling membutuhkan air. Paling butuh minum, tapi dihalangi. Nah, ini saja sudah merupakan adab bagi mereka. Nah, dan adab di neraka itu tentunya lebih berat, lebih besar. As'alullah as-salamah wal-afiyah. Nah, kemudian yang berikutnya, qaulun nazim rahimahullah, perkataan nazim rahimahullah, wal-mizana. Dan janganlah engkau mengingkari al-mizan. Ini perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Nazim rahimahullah tentang beriman kepada hari akhir. Jangan engkau menolak, mengingkari al-mizan. Al-mizan, yakni timbangan. Wal-mizan, kata Syekh di sini, mizan itu mizanun hakiki. Mizan yang dimaksud di sini, mizan pada hari kiamat, timbangan itu adalah timbangan hakiki, ya, bukan timbangan, bukan makna timbangan itu ditafsirkan dengan makna yang tidak semestinya, ya, karena mizan itu adalah mizan yang hakiki, benar-benar timbangan, lahu kifatan, yang timbangan tersebut memiliki dua kifah, dua sayap timbangan. Nah, tudha'ul hasanatu fi kiffah, yang mana kebaikan itu akan diletakkan di satu sayap timbangan dan kejelekan itu diletakkan di satunya lagi. Nah, maka amalan-amalan manusia itu akan ditimbang pada hari kiamat. Bagaimana timbangan tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu kaifiyah bentuk timbangannya, kita tidak tahu. Jangan kita membayangkan seperti timbangan yang ada di dunia ini, ya, timbangan-timbangan yang ada di warung-warung misalnya, kita bayangkan seperti itu timbangannya. Kita tidak tahu. Yang jelas timbangannya, ya, neracanya itu seperti memiliki dua kifah. Timbangan, benar-benar timbangan. Dan amal-amal manusia itu akan ditimbang masing-masingnya. Amalan kejelekan dan amalan kebaikan semuanya akan ditimbang. Tidak ada yang terluput. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun." Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, dialah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, kalau timbangan kebaikannya ringan berarti timbangan kejelekannya berat. Fa ulaika alladziina khasiru anfusahum, maka mereka lah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Di jahannam, di dalam neraka jahannam mereka akan kekal. Khalidun, kekal. Nah, ini salah satu dalil di dalam Al-Quran yang menetapkan adanya al-mizan. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangannya, timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'ishati radiyah, dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang penuh nikmat, yaitu al-jannah, surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang-orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Neraka hawiyah adalah neraka api yang sangat panas. Wallahualam. Ini juga dalil yang menetapkan adanya mizan. Surat yang insyaallah kita semua hafal, surat Al-Qari'ah. Disebutkan di sini mizan, mawazin. Yakni mawazina a'malihi, yaitu timbangan amal-amal mereka. Fatudha'u hasanatuhu fi kiffatin wa sayi'atuhu fi kiffatin. Maka diletakkan kebaikan-kebaikannya di salah satu sisi timbangan dan kejelekannya di salah satu sisi timbangannya. Nah, fa ayyuhuma rajaha fa innahu ya'khudhu jazaa'ahu bimaujibi dzalika min rujhanil hasanat au rujhanis sayyi'at. Maka mana di antara keduanya yang lebih berat, itulah nanti yang akan dibalas untuk dia dari konsekuensinya. Apakah itu kebaikannya yang lebih berat ataupun kejelekannya yang lebih berat? Nah, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min adillahi annahu la yadhlimu ahadan. Dan ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun. Wa la yadhlimu rabbuka ahadan. Dan Rabbmu tidaklah zalim, tidaklah berbuat zalim kepada seorang pun. Semuanya akan ditimbang dengan keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal yujazil insan bi'amali. Bahkan manusia itu akan dibalas sesuai dengan amalan-amalannya. Akan dibalas. Ya. Wa huwa mizanun hakiki. Dan itu mizan yang hakiki, timbangan yang hakiki. Nah, dan tentunya bobot amalan-amalan hamba itu berbeda-beda. Yang paling berat dari amalan hamba adalah tauhid. Ini timbangan yang paling berat. Ya. Ketika tauhid seorang itu kokoh, kuat, maka tauhid dia itu akan mengalahkan yang lainnya. Nah, seperti hadis bitokoh. Nah, hadis bitokoh, hadis seorang yang memiliki catatan-catatan kejelekan yang banyaknya itu sekian mata memandang, sejauh mata memandang itu kejelekan semua. Dan dia memiliki satu kartu, ya, satu bitoko yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ditimbang, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari amalan-amalan kejelekannya, sehingga dia masuk ke dalam al-jannah. Nah, sehingga dari sini pula hendaknya seorang senantiasa mengokohkan tauhidnya. Nah, wal mu'tazilah yaqulun, dan Mu'tazilah mereka mengatakan innahu mizanun ghairu hakiki, sesungguhnya timbangan itu adalah bukan timbangan yang hakiki, Ya, ini hanya sekedar ungkapan saja. Wa innama ma'nahu iqamatul adl. Hanya saja makna mizan yang dimaksud adalah menegakkan keadilan. Bukan timbangan maksudnya, tapi menegakkan keadilan. Ini kata Mu'tazilah. Fahuwa mizanun ma'nawi. Maka itu adalah mizan yang hanya bersifat makna saja, kata mereka. Ma'nahu al-adil bainal ibad. Makna mizan, makna timbangan di situ adalah keadilan untuk para hamba. Ini kata orang Mu'tazilah. Ya, jadi mereka menolak adanya mizan. Sementara Ahlus Sunnah meyakini mizan itu adalah mizan yang benar-benar timbangan. Tapi kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Walaisa lahum dalilun illa uqulihim. Dan tidak ada dalil bagi mereka illa uquluhum, kecuali akal-akal mereka. Fahum yungkirunahu li'annahum lam yaraul mizan. Maka mereka mengingkarinya karena mereka tidak bisa melihat mizan. Wahum la yu'minuna bil ghaib, dan mereka tidak beriman terhadap perkara-perkara yang ghaib. Wa hadhihi afatun al-i'timadi 'alal uqul, dan ini merupakan penyakit, ya, kejelekan disebabkan karena bersandar kepada akal. Ini akibatnya. Kalau semua sudah, ya, dilandasi akal, maka banyak perkara-perkara di dalam agama ini yang akan ditolak. Oleh karena itu apa? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, "Lau annad-din bil aql," seandainya agama itu dilandasi dengan akal, maka sesungguhnya bagian bawah, ya, bagian bawah dari sepatu itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Ini ketika seorang mengusap khuf, mengusap sepatu. Ini. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengusap khuf, sepatu, itu bagian atasnya bukan bawahnya. Padahal yang kotor adalah bagian bawah. Ini menunjukkan apa? Agama bukan dengan akal. Nah, li'annal mu'mina la ya'tamidu 'ala aqlih, karena seorang mukmin tidak bersandar di atas akal-akal mereka. Nah, wal aqlu dalil, dan akal ini dalil. Ya, akal itu dalil. Walakin la yakunu huwa kullu syai'in, akan tetapi itu, ya, akal bukanlah dalil terhadap segala sesuatu. Hunaka asya'un la yudrikuha al-aqlu, karena di sana banyak perkara yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Ini orang-orang filsafat, ya, mereka yang bersandar dengan akal-akal mereka. Kata mereka apa? Mana yang lebih didahulukan? Wahyu dulu apa akal dulu? Maka mereka mengatakan yang harus kita dahulukan adalah akal. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu menciptakan akal daripada menurunkan wahyu, ini kata mereka. Sehingga apabila ada wahyu, ya, ada dalil yang bertentangan dengan akal mereka, maka ditolak. Ya, ada hadis yang bertentangan dengan akal, maka mereka serta-merta menganggap hadis tersebut adalah hadis yang lemah walaupun muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tapi tidak sesuai dengan akal mereka, ya, maka khalas, selesai, ini dalilnya lemah. Nah, tidak sesuai dengan akal. Fal umur al-mughayyabah la yudrikuha al-aql, maka perkara-perkara ghaib tidak bisa dijangkau dengan akal. Fala tuhakkimu aqlaka fiha, maka janganlah akalmu menghakiminya. Jangan menjadi hakim dengan akalnya. Wa inna ma yu'tamadu fiha 'ala dalil fahas, hanya saja yang jadi sandaran itu adalah di atas dalil cukup. Jadi cukup kita bersandar dengan dalil, jangan dengan akal. Ya. Nah, kalau ada dalil yang bisa diterima akal kita, kita mengetahui misalnya hikmahnya, walhamdulillah. Tapi kalau kita tidak mengetahui hikmahnya, maka tuduh akal-akal kita. Nah, kata para ulama, tidak semua perkara di dalam agama ini kita harus tahu hikmahnya. Ya. Nah, Sehingga kalau ada suatu perkara di dalam agama kita tahu hikmahnya, misalnya kenapa kita sholat, ya, kenapa kita diperintahkan berwudu, kenapa kita diperintahkan bersiwak, misalnya kita tahu hikmahnya. Walhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu hikmahnya, maka jangan mengandalkan akal-akal kita. Fahada wajhu inkarihim lahu, maka ini alasan mereka mengingkarinya karena tidak sesuai dengan akal. Wa ala madhhabihim al-batil annalladzi la yushahidunahu wa la yarawnahu annahum yunkirunah. Dan berdasarkan mazhab mereka yang batil ini, bahwasannya semua perkara, perkara-perkara yang mereka tidak bisa saksikan dan perkara yang mereka tidak bisa lihat, mereka akan mengingkarinya. Karena tidak bisa disaksikan, tidak bisa dibuktikan. Au yu'awwilunahu bighairi makna, atau mereka mentakwil, menafsirkannya yang tidak sesuai dengan maknanya. Seperti pada bab-bab yang telah kita lewati ketika ya, kita membahas tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala alal arsy, sifat nuzul, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pembahasan-pembahasan terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dijangkau dengan akal kita tentang kaifiahnya. Maka mereka pun memalingkan maknanya. Ya, memalingkan maknanya selain makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa hum la yunkiruna lafdzal mizan. Padahal mereka tidak mengingkari lafaz al-mizan. Karena lafaz al-mizan ini ada di dalam Al-Qur'an. Mereka tidak mengingkari lafaz mizan. Kalau diterjemahkan mizan ya timbangan. Kita lihat di kamus, mizan apa artinya? Timbangan. Ya. Bukan mizan maknanya adil. Li'annahu warada fil Qur'an kami fi qaulihi ta'ala, karena lafaz mizan tersebut itu datang di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal waznu yauma idzil haq, dan timbangan pada hari ini adalah hak. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka dialah merekalah orang-orang yang telah merugikan diri-diri mereka sendiri dari apa-apa berupa kedzaliman mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah masuk waktu Isya. Fadhal al-muadzin yuadzin. Kita lanjutkan sedikit insyaallah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Maka al-mizan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, di beberapa ayat. Yang sebagiannya insyaallah kita menghafalnya di surat Al-Qari'ah. Nah, di antaranya di surat Al-A'raf ayat ke-8 sampai 9. Nah, yang telah kita bacakan tadi di dalam surat Al-Qari'ah, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di kehidupan yang diridhoi. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, lafadznya mawazin, mizan, jamak dari mizan. Fala yunkiruna lafza al-mawazin, dan maka mereka tidak mengingkari lafaz al-mawazin di dalam ayat-ayat ini. Mereka tidak mengingkarinya dan tidak bisa mengingkarinya dan tidak akan mampu mereka untuk mengingkarinya. Nah, kalau ayat-ayat yang mereka bisa ingkari sesuai dengan permainan bahasa mereka, mereka akan ingkari. Nah, seperti misalnya ayat wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Mereka yang tidak meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa, mereka mentahrif ayat ini. Ya, dengan merubah harokatnya. Yang harusnya wa kallamallahu Musa taklima. Kalau diartikan, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Nabi Musa. Harokatnya dirubah oleh mereka. Wa kallamallaha Musa taklima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala diajak bicara oleh Nabi Musa. Berarti Nabi Musa alaihissalam yang berbicara dengan Allah, bukan Allah yang berbicara. Ini, ya, dengan permainan bahasa yang ada pada mereka, mentahrif ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak bisa mentahrif ayat Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang lain yang menyebutkan idnada hal ataka hadithu Musa idnadahu rabbuhu bilwadi muqaddasitua. Ya. Hal ataka hadithu Musa, belumkah datang kepadamu berita tentang Musa idnadahu rabbuhu, ketika Rabbnya menyerunya. Nah, mereka ini tidak bisa membalik. Ya, tidak bisa membalik. Tidak ada cara untuk bisa membalik lafaz idnadahu rabbuhu. Sama dengan ini, mizan. Tidak bisa mereka mentahrif lafaznya. Istiwa, mereka juga bisa mentahrif. Istiwa maknanya istaula. Tapi ini mizan, mereka tidak bisa mentahrif. Falayunkiruna lafzal mawazin. Maka mereka tidak mengingkari lafaz mawazin. Walakin yufassirunaha wa yuharrifunaha an ma'naha. Akan tetapi mereka menafsirkannya dan memalingkan penafsirannya dari makna yang sebenarnya. Seperti tadi, mizan itu artinya adil, keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mizan itu suatu timbangan yang hakiki, itu kata mereka. Ya, karena memang alul bid'ah, metode mereka dalam menolak nas itu seperti ini. Kalau bisa mentahrif, merubah lafadznya, dirubah lafadznya. Kalau tidak bisa, maka mereka memalingkan maknanya kepada makna yang tidak diinginkan secara bahasa. Nah, kama huwa haluhum ma'asairi nusus, sebagaimana keadaan mereka bersama seluruh nas-nas yang ada, yaitu keadaan mereka di dalam menyikapi nas-nas yang ada yang menyebutkan tentang permasalahan akidah yang tidak sesuai dengan akal-akal mereka. Taib. Yuharrifunaha an ma'naha as-sahih. Mereka mentahrif ya. Nah, mentahrif ya, ini menyimpangkan ya. Harrofa memalingkan. Memalingkan maknanya dari makna yang sahih. Yang benar mereka palingkan. Amma ahlul haqqi fa innahum yu'minuna biha 'ala haqiqatiha. Adapun ahlul haq, orang-orang yang beriman, yang mengikuti Allah, bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka mengimani secara hakiki. Mizan ya artinya timbangan yang hakiki. Wa yakiluna kaifiyataha ilallahi jalla wa ala, dan mereka menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah jalla wa ala. Jadi bagaimana ya hakikat timbangan tersebut kita tidak tahu bentuknya, ukurannya kita tidak tahu. Dan demikianlah kita menyikapi seluruh nas-nas di dalam permasalahan akidah, di dalam permasalahan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala misalnya. Kita imani tanpa kita menanyakan kaifiahnya, bagaimana. Nah, baik, maka ini penjelasan terakhir tentang bait yang ke-29. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bait yang ke-30 dan yang ke-31 bismillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini kosong nih kertasnya ini, enggak ada tulisannya. Ini juga kosong. Allahu musta'an. anak-anaknya. Pertanyaan di sini, Afwan Ustaz, Anda mau tanya, kenapa manusia yang ada di luar mana maksudnya, tidak bisa mendengar azab kubur? Maksudnya di luar kubur. Ya karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkannya. Ya, tidak memperlihatkan kepada kita. Nah, hikmahnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Li'annakum tudafinu. Karena kalian itu saling menguburkan satu dengan yang lainnya. Seandainya azab kubur itu bisa didengarkan, bisa disaksikan oleh orang yang hidup, maka tidak ada orang yang berani menguburkan mayat. Ya kan? Semuanya ketakutan. Itu hikmahnya. Makanya tidak diberitahukan kepada kita. Dan ini ujian bagi kita. Menguji keimanan kita. Ya, sekuat apa kita mengimani berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah bisa diperlihatkan kepada kita, berarti bukan perkara gaib. Walaupun mungkin di sebagian keadaan azab kubur itu bisa disaksikan. Ya, sebagian orang mungkin bisa menyaksikan tanda-tandanya. Nah, yang mana sebagian mereka mungkin ya pernah melihat kuburan tiba-tiba hancur, ya kuburan orang-orang yang dikenal jelek, tahu-tahu hancur misalnya. Nah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian tanda-tanda kebesarannya. Apa Ustaz, jika timbangan keimanan dan kejelekan kita sama-sama berat, apakah kita masuk surga atau neraka? Jazakumullah khairan, amin wa iyyakum. Yang jelas seorang mukmin, ya, yang dia mati dalam keadaan iman, dia mati dalam keadaan Islam, tapi dia memiliki dosa, memiliki maksiat, itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita jelaskan. Ya, sehingga apabila seorang memiliki amal kejelekan, ya, insya'a apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya tanpa diazab, langsung dia masuk surga dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dia dimasukkan neraka dulu, dibersihkan. Nanti akan dibahas pada bait yang berikutnya. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dibersihkan dan kemudian akan masuk ke dalam jannah. Yang jelas setiap ataupun semua orang yang di hatinya terdapat mithqala dzarratin minal iman, seberat biji sawi keimanan, dia akan tetap masuk surga. Itu yang harus kita yakini. Ya. Dia akan tetap masuk surga. Adapun dosanya itu akan dibalas sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita tidak tahu, bukan berarti masalah dosa adalah masalah yang ringan. Ya, jangan kita seperti orang-orang Murji'ah yang menganggap dosa itu tidak mengurangi iman, sehingga mereka merasa sepele dengan masalah dosa. Ya. Nah, nanti kita toh semuanya masuk ke dalam surga. Jangan takut. Nah, kita jangan seperti itu. Ya. Siapa yang sanggup untuk merasakan siksa api neraka walaupun sedetik? Karena yang paling ringan saja disebutkan ya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siksaan neraka yang paling ringan itu seperti yang dirasakan oleh Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siksaannya adalah di bawah telapak kakinya diletakkan bara api, kemudian otaknya mendidih. Itu siksaan paling ringan, yang paling ringan. Waliyallahu. Nah, Afwan, apa tafsir Al-Fatihah tentang Yahudi dan Nasrani sesat? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan, amin wa iyyak. Nah, disebutkan di dalam surah Al-Fatihah, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan siapa itu yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan-jalan yang orang-orang kau murkai. Al-maghdubi 'alaihim yang dimaksud di sini oleh disebutkan oleh para ahli tafsir adalah al-yahud yang tidak beramal dengan ilmu, waladdallin. Demikian pula orang-orang yang sesat yang mereka berilmu beramal tanpa dilandasi ilmu, yaitu orang-orang Nasoro. Dan ayat ini tidak terkhusus tertuju kepada al-Yahud wa Nasoro, tapi orang-orang yang berada di atas metode mereka. Semua orang yang tidak beramal dengan ilmunya, maka dia maghdub alaih. Dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang beramal tanpa dilandasi ilmu, beramal ya dengan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, maka dia adalah orang-orang yang sesat, sama seperti orang-orang Nasara. Di manakah letak telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu di sebuah ruangan atau terbuka? Mohon jawabannya. Wallahu alam. Ya, yang jelas itu telaga di padang mahsyar ketika manusia dikumpulkan. Nah, Fon Ustaz, ana mau bertanya, apakah Nabi pernah mendengar azab kubur? Naam, pernah. Di dalam hadis yang mungkin kita sering dengarkan, hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma yu'adzaban la yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini dua-duanya diazab. Ya. Salah satunya apa? Salah satunya diazab karena dia sering melakukan namimah, adu domba. Ya, menukil kalam, merusak hubungan antara satu dengan lainnya, adu domba. Yang satunya lagi, dia tidak la yahfadzu minal baul. Tidak menjaga dari kencing. Tidak menjaga dari kencing di sini dijelaskan oleh para ulama, penafsirannya tidak menjaga diri dari auratnya. Ini dia ketika buang air enggak menutup aurat. Ya, kencing sembarangan. Nah, kapan dia kebelet di situ walaupun di pinggir jalan langsung kencing. Sehingga tidak menutup auratnya. Penafsiran yang lain, tidak menjaga dari air kencing adalah tidak menjaga dari percikannya. Maka ini kita harus berhati-hati ketika kita buang air, apalagi buang airnya dalam keadaan berdiri. Ya, karena bahaya, ancamannya siksa kubur tidak ringan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut meletakkan pelepah kurma di atas dua kuburan tersebut, dan ini bukan dalil yang bisa dijadikan hujah untuk membenarkan sebagian amalan kaum muslimin yang mereka memiliki kebiasaan apa? Tabur bunga. Ya, atau kebiasaan nyekar. Tabur bunga di atas kubur. Mereka punya hujah, hujahnya hadis ini. Ya. Atau ini bukan hujah untuk membenarkan amalan bid'ah membaca Al-Qur'an di kuburan, karena ini dilarang. Nah, tidak ada hujah. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu apakah penghuni kubur itu disiksa atau tidak disiksa, kita tidak tahu. Kalau kita mengkiaskan dengan perbuatan Nabi, tidak bisa. Ya, kalau kita mengatakan dia disiksa, berarti kita su'udzon, sudah berburuk sangka. Ya. Baik. Apakah amalan seorang terhalang ketika di atas langit? Apakah amalan seorang terhalang ketika di atas langit karena kita tidak meminta maaf kepada orang yang dimusuhinya? Jazakumullah khairan. Wa antum jazakumullah khairan. Dijelaskan di dalam hadis, ya, setiap amal itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis. Sehingga kita disyariatkan untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hamba-hamba pada hari Senin dan Kamis. Ya, demikian disebutkan dalam hadis. Kecuali orang-orang yang di antara mereka terdapat syahna, permusuhan, ya, perselisihan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan unduru. Biarkan mereka, jangan dinaikkan amalnya sampai mereka apa? Berbaikan. Hatta yastaliha. Sampai keduanya berbaikan. Nah, sehingga ini ancamannya, ya. Hati-hati. Tidak boleh kita bermusuhan lebih dari 3 hari dalam perkara dunia. Adapun kalau dalam perkara agama, hajar dalam masalah agama boleh. Apa ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj? Nah, Ya'juj, Ma'juj, ini salah satu kaum yang disebutkan nanti akan keluar di akhir zaman. Ya, mereka bangsa perusak. Nah, yang wallahu alam tidak diketahui keberadaan mereka. Tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka sekarang. Ya, mereka bukan bangsa Tatar yang disangka oleh sebagian orang. Ya, mereka adalah kelompok Ya'juj Ma'juj. Ya, nanti akan keluar, akan menumpahkan darah. Nah, pada akhir zaman. Baik. Kemudian kemarin terkait pertanyaan seputar hukum biawak, maka biawak seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah termasuk hewan khabithah, hewan yang jelek. Jadi biawak itu bukan dhab, ya, bukan dhab seperti yang ada di Arab. Jadi biawak itu bahasa Arabnya waral, al-waral. Beda dengan dhab, walaupun ada kemiripan, sama-sama kadal. Ya, cuman kalau biawak dia hewan pemangsa hewan yang lainnya, predator. Dan hewan yang memiliki taring. Nah, sementara kita dilarang untuk memakan hewan yang memiliki taring. Kullu dhinabin minas tiba' fa huwa haram. Setiap yang bertaring dari hewan maka dia haram. Nah, sementara dhab yang disebutkan di dalam hadis tentang kehalalannya, ya, itu hidupnya di padang pasir. Sama seperti persis seperti biawak, cuman dia tidak makan hewan yang lainnya. Ya, kecuali belalang. Dia makannya tumbuhan, ya, dia tidak hidup di tempat-tempat yang kotor seperti biawak. Nah, jadi kesimpulannya biawak wallahu a'lam bishawab hukumnya adalah haram. Minimalnya syubhat. Baik, ini yang bisa kita sebutkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.